dan tuntun langkahku di jalan. Tanpamu hidupku ini sungguh tiada berarti. Hanya bersamamu ku temukan arti hidup ini. Yang haus merindukan firmanmu. Jamalah diriku ini agar hidupku menjadi jadikan untuk